aquí. Cinta sejatilah yang ada di dalamnya. Kau genggam tanganku dan kau bisikan kata, kau yang pertama dan terakhir. Oh, oh, oh. Aku bahagia menemukanmu saat akhir jalan yang tak pasti. Biarlah menjadi abadi setiap kasih yang tulus dari hati. Kau yang pertama dan yang terakhir. Aku bahagia.